Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ihsan ila yaumil akhir. Faqala an-nazim rahimallahu ta'ala wa amru lil qadhi wa safir az-zaman. Maka perintah itu adalah lil qadhi untuk segera dilaksanakan. Fabadir, maka bersegeralah az-zamana. Dalam zaman, bersegeralah dengan waktu. Illa idza kana dalilun, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau tidak harus segera. Fasma'an, maka dengarkanlah. Itu perkara yang tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau harus kalau segera dilaksanakan ataukah bisa nanti-nanti. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Mubarnaul dalam bait di atas. Maka bait di atas itu membahas perkara atau masalah jenis yang ketiga, yaitu apakah perkara yang diperintahkan dengan perintah mutlak ini segera dilaksanakan ataukah boleh ditunda-tunda. Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan telah kita lihat pendapat yang dipilih oleh Mubarnaul dalam bait di atas. Katanya Mubarnaul memilih pendapat perintah mutlak itu lil fauri. Perintah mutlak itu segera untuk segera dikerjakan. Ya, Budi. Misalul awal. Misalul awal. Misalul awal. kebaikan untuk menunjukkan mulia dan pentingnya salat. Dan para ulama berselisih pendapat tentang Abi Usman Usta. Ada mengatakan tu, ada mengatakan apa, ada mengatakan mana, ada mengatakan isyarat, ada mengatakan suku. Pendapat yang paling kuat dalam masalahnya adalah salat asar. Salat Usta adalah salat asar. Bagaimana dalam hadis tentang orang kondak. Dapat yang lain tentang masalah ini. Dapat yang sekarang masih habis. Maka dia kontrak sampai bulan Sa'ban itu bukan tanpa sebab. Maka ada hubungan sebab. Jangan lupa saat kita saat ini adalah gimana kalau orang menanti-nanti tanpa hubungan tanpa sebab. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau kita katakan kotak-kotak sulit ta'afi, maka orang yang tidak punya sebab itu boleh nanti-nanti. Jika kita katakan kotak-kotak itu ditawarkan boleh nanti-nanti, artinya apa? Orang yang tidak punya, orang yang nunggal sekalipun tidak nanti-nanti, boleh nanti-nanti. Sedangkan hadis Aisyah tidak demikian isinya. Aisyah tidak demikian isinya. Kemudian Aisyah mengatakan apa isinya? Aisyah ini ibu mengurusin Nabi. Allah alam menurutkannya menyebutkan Aisyah telah memberikan alam. Dan dia sibuk dengan berkaitan dengan mengurusin Nabi SAW, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk qadha kecuali di bulan Sya'ban. Nah, yang tepat untuk perkara akhlak tidak tepat kecuali dengan hadis Aisyah dalam hadis. Ya, jika tidak ada peminat, maka masalah kotak Ramadan kita kembalikan kepada ya, kaidah perintah mutlak itu yukin itu lil qaul apakah tafakir. Ya, benar. Kaidah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah al-amru lil qaul. Apakah wajib segera dilaksanakan ataukah boleh nanti-nanti? jawabannya hati ini maksud yang tertanggung di atas mana karena apa yang akan disebutkan dalam nazar pada sisi perintah itu dari Tauri untuk segera dilaksanakan. Maka berdasarkan hal tersebut Fakat memang kepada atasnya perkara apakah di atas dari Tauri dan yang segera dilaksanakan. Dalil bahasanya Al-Amru lil Fauri, perintah itu untuk segera dilaksanakan adalah firman Allah serta Ba'da ini, Bilhas ini, tolong semua langsung cukup. Semua langsung jasa, semua diarahkan ke kepala. Saya sudah situasi membunuh. Baca dalil minat atas ini dalil dari apa? Dalil dari hadis. Sisi pendalilan yang pertama, Nabi SAW marah ketika Nabi mengeluarkan perintah tidak segera dilaksanakan. Maksudnya bahasanya ketika telah ada perintah yang tidak segera dilaksanakan, maka itu Tuhan yang salah. jika dia kerjakan namun mutaakhir ada telah sosok alih masih tetap bisa dikatakan pada orang tersebut berarti dia tidak boleh melaksanakan perintah. Coba jika ada orang yang memerintahkan anda belilah barang ini di pasar dan anda tidaklah membelinya saat ini bahkan setelah sehari atau dua hari sosok memakan tepat pada diri anda status badannya anda adalah orang yang melaksanakan perintah. Maka jika saya tidak memerintahkan untuk segera dan segera dan indikator aku tidaklah menunjukkan kalau harus segera maka cuma kepada abadnya perintah itu alam tarafi bisa ditunda-tunda karena al-matlab yang diminta adalah anda mengerjakan perbuatan ini kapanpun dikerjakannya. Fathahatullah dan ini pun telah selesai. Ini pendapat yang lain dalam masalah ini. Maksudnya al-amru listarafi. Alasannya tadi telah disampaikan alasan logikanya. Kemudian alasan dalilnya, wastadallu dalil naqlinya dan mereka berdalil juga bahwasanya Allah mewajibkan haji dan umrah pada tahun 6 Hijriah. Pada saat kejadian di Libya, dengan perutnya ke rumah Allah di rumah para kepala, wajib berhajjah dan hajjah dan umrah kalilah. Ini ayat yang turun pada tahun 6 Hijriah. Pada saat kejadian di Libya, wajib berhajjah dan umrah kalilah. Akan tetapi Nabi SAW tidaklah berhenti kecuali tahun 10. Maka Nabi menunda-nunda pelaksanaan perintah. Maka jawabannya ini. Walakinna hadzal qawla dha'ifun. Amma at-ta'lilul awwalu fa yuqalu ma'am al-maqsudul fi'lu. Lakin lama lam yuqayyidhu asy-syar'u bi sababin wa la waqtin fa inna tamamal intisali la syakka an tubadira bil fi'li li adillatil maqsurati min al-Qur'ani wa sunnati wa tadri as-sahihi wa amma istidlalu bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhara al-hajja ila sanatil asyirah ila sanatil asyirati ma'a fardihi di sanatil sadisah fala yasihul istidlalu bihi لأن المذكورة في سلح الحديبية ليس ابتداء الحج والأمرة ولكن إتمام الحج والأمرة. قال الله تعالى وأتم الحج والأمرة فالإتمام شيء والابتداء شيء آخر. فالآية وأتم الحج والأمرة أمر بإتمام ما ابتداءه. ويدل لهذا أيضا أن آيات فرض الحج هي قوله تعالى في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في عام الوفود في سنة التاسعة من الهجرة. ويدل لذلك أيضا من المعنى أن مكة قبل الفتح كانت بلاد شرك والمسيطر عليها المشركون. فكان من الحكمة أن يؤخر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج حتى تخلص للمسلمين. أما أن تكون في أيدي المشركين فإنهم ربما يشدون الناس كما شدوهم في عام الحديبية فصواب أن الأمر المطلق للفور. أما ما قيد بالتراخي فهو على تراخيه وأما ما قيده بالفورية فهو على الفور بالتراخي. manusia, maka tidaklah tepat berdalil dengan masalah ini. Karena yang disebutkan dalam perjanjian Hudaibiyah bukanlah memulai haji dan umrah, akan tapi perintah untuk menyelesaikan haji dan umrah. Allah mengatakan wa atimul hajja, dan sempurnakanlah, yaitu selesaikanlah haji dan umrah kalian. Maka menyelesaikan itu sesuatu dan memulai itu sesuatu yang lain yang berbeda. Sedangkan ayat bicara tentang masalah selesaikanlah haji dan umrah, yaitu perintah untuk menyelesaikan haji dan umrah yang telah dilaksanakan. Wa yadullu li hadza aidan, dan dalil yang lain untuk masalah ini adalah yang benar ayat yang turun dalam rangka mewajibkan haji adalah termasuk surat Al-Imran. Itu ulama khilaf, wajib haji itu dengan surat Al-Baqarah ataukah dengan surat Al-Imran, dengan sebuah ayat di surat Al-Baqarah ataukah sebuah ayat di surat Al-Imran. Yang dipilih oleh penulis wajib haji itu berdasarkan ayat di surat Al-Imran, yaitu wadilai ala nasi hijjul bait. Jadi menjadi hak Allah dan menjadi kewajiban manusia berhaji ke Ka'bah siapa saja yang mampu berpergian ke sana. Nah, ayat ini turun pada Amil Mufud, tahun datangnya utusan, yaitu tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah disebut Amil Mufud, tahun datangnya utusan, karena itu ketika itu manusia masuk Islam berbondong-bondong. Itulah yang Allah firmankan bahwa tanah saya dahulu Nabi dinilai apa aja. Tahun 9 Hijriah, memang datang berbondong-bondong, datanglah utusan ini 3 orang atau 5 orang menceritakan suku saya masuk Islam. Datang lagi, wahai Nabi, kamu kami masuk Islam. Datang lagi dari tempat yang lain, wahai Nabi, kampung kami, ya, seluruhnya, seluruh penduduknya masuk Islam. Oleh karena itu maka meskipun wajib haji ini turun tahun 9, namun pada tahun 9 Nabi tidak langsung berhaji karena sibuk dengan tamu. Nabi sibuk dengan tamu. Dan pada tahun 9 Hijriah Nabi memerintah ada para sahabat yang pergi ke Mekah untuk berhaji, namun dipimpin Abu Bakar. Dan Nabi pesan pada Ali pada saat itu, pada tahun 9, supaya memberikan pengumuman di Arafah, berarti mulai besok tahun 10 tidak boleh ada orang musyrik ikut umrah dan haji. Wa itulah lidzalika aidan minal makna, dan dalil yang lain minal makna dari dalil makna, yaitu dalil akal sehat. Maka sebelum fatah, sebelum penaklukan, itu Ramadan tahun 8 Hijriah, sebelum Fathul Makkah, waktunya adalah Nabi kemusyrikan. Penguasanya adalah orang-orang musyrik. Maka di antara hikmah Allah adalah Allah menunda kewajiban haji sampai kota Makkah itu tak lusuh murni hanya untuk kaum muslimin. Adapun jika Makkah itu masih di tangan orang-orang musyrik, maka boleh jadi orang-orang musyrik menghalangi manusia yang mau datang ke Masjidil Haram, bagaimana kaum musyrikin menghalangi para sahabat pada saat tahun Hudaibiyah, tahun 6 Hijriah. Sehingga kesimpulannya, apa yang benar, perintah yang mutlak yang tidak diberi keterangan apakah harus benar atau tidak, tapi perintah mutlak itu adalah ilmu yang dilaksanakan. Adapun jika ada satu perkara yang dibatasi dengan kita rohi seperti itu tunda, maka itu alat rohi bisa dipersangka ditunda-tunda. Adapun perkara yang diberi keterangan harus segera, maka harus segera, dan ini istifak dengan sokat ulama. Maka disini Al-Muslimin membatas ulama yang menetapkan kaidah yang lain, yaitu al-amru literasi. Ya. Ini kok. berpaculah dengan waktu. Tabadir zaman, maka berpaculah dengan waktu. Hadi isyaratun, ini adalah isyarat ila illa tikaunil amri, illa dari perintah itu ala lepori, yaitu menjadi kewajiban seorang manusia untuk memanfaatkan kesempatan madama selama dia farihun kosong, syaban longgar, syaban masih muda dan masih kuat. Tabadir zaman, maka berpaculah dengan waktu. Karena zaman itu berubah, betapa banyak orang yang dulu sehat kemudian tertimpa aib cacat, betapa banyak orang yang sehat kemudian tertimpa sakit, betapa banyak orang yang kaya jatuh miskin, betapa banyak orang yang longgar sekarang telah sibuk. Faibadul al-insanul zaman, maka adalah manusia berpacu dengan waktu. Waliyakum, hendaklah dia laksanakan apa yang Allah perintahkan pada dirinya. Illa itadala dalil, demikianlah kaedahnya. Kecuali al-amrulil fawri, kecuali terdapat dalil, boleh ditunda. Artinya kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perintah bisa ditunda dan tidak harus segera, maka pada saat itu kita ambil dalil. Contohnya sebagaimana telah lewat tentang qada Ramadan, jika seorang itu berbuka di bulan Ramadan karena safar atau sakit, maka Allah katakan fa'idatun min ayamin ukhra. Nah, kalau kita cuma membaca ayat ini fahadil a'idatu, maka bilangan yang wajib untuk maka bilangan yang seorang wajib untuk mengkotak sejumlah bilangan tersebut, layak jika alam insan seorang tidaklah berkewajiban untuk segera mengkotaknya. Bahkan lalu boleh baginya untuk menunda sampai tersisa untuk datangnya Ramadan kedua semisal 9 hari yang dia tinggalkan. Itu fikir, maka jika kita andaikan seorang itu punya kewajiban 10 hari, maka dia boleh menunda qadanya sampai tanggal 20 Syakban atau yang tepat sampai 19 Syakban, dalam rangka hati-hati terjangan-jangan Syakbannya 29. Nasalat Nasaliyati sampai tanggal 20 Syakban di tahun berikutnya. Artinya jika tersisa sekedar sesuai dengan kadar hari-hari dia berbuka, maka pada saat itu wajib hukumnya untuk qadha lidzikir zaman karena sudah mepetnya waktu. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan kana yakunu ayyan shaum, aku punya kewajiban puasa dari Ramadan, punya utang puasa Ramadan. Sama asadi, karena ini perlu digarisbawahi. Sama asadi, maka aku tidak mampu mengkodoknya kecuali di bulan Syaban. Dan hal tersebut di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengingkarinya. Maka kita katakan hadis ini tidak tepat untuk mendalili apa yang kita katakan. Kalau kita katakan qadha Ramadan itu al-tarafi, maka orang itu mampu tidak mampu boleh untuk nanti-nanti, apapun kondisi dia, longgar ataupun tidak longgar, boleh nanti-nanti. Karena yang akidah tersebut selalu menyibukkan dia sehingga baru sempat baru bisa qadha di bulan Syakban. Maka kata-kata astati'u ini adalah bantahan untuk perkataan penulis dalam Bukhari. Contoh yang lain adalah kewajiban muakkad. Apa itu kewajiban muakkad? Yaitu kewajiban yang memiliki waktu yang telah ditentukan dari awal waktu sampai akhir waktu. Contohnya salat lima waktu. Maka tidaklah wajib atas seorang manusia untuk mengerjakan salat begitu tiba waktunya. Karena waktu salat itu muasak longgar. Kalau maka dia boleh mengerjakan sholat di awal waktu, boleh pula menundanya sampai akhir waktu. Lianat tawqitahu, karena adanya waktu awal waktu dan akhir waktu dalam sholat, ya dulu menunjukkan bahasanya waktu seluruhnya adalah zamanun, adalah waktu lil fi'li, untuk melakukan aktivitas atau untuk melakukan apa yang diperintahkan. Min awali boleh jadi awal waktu, boleh jadi akhir waktu. Namun ini jadi telah kita sampaikan bersyarat, yaitu jika seorang tidak punya kewajiban pergi ke masjid. Ada pun orang yang punya kewajiban pergi ke masjid, maka dia punya kewajiban pergi ke masjid untuk segera ke masjid. Maka kalau masjidnya itu menunda sholat untuk isya misalnya, bagaimana di zaman Nabi, ya, boleh agak ditunda. Namun jika masjidnya di awal waktu, ya maka berarti juga harus di waktu di awal waktu. Fasma'an, maka dengarkanlah, yaitu dengarkanlah apa yang aku katakan. Sama'a tafahumin, dengan mendengar dalam rangka mencari kepahaman dan memikirkan apa yang diperintahkan. Karena semata-mata mendengar laisa bisyai, tidak ada isinya. Dia telah mendengar, tapi dia tanpa tafakkur, tanpa memikirkan apa yang disampaikan kepadanya. Maka laisa bisyai, kosong, tidak ada isinya. Sehingga pendengaran tersebut diri dengan perlindungan dan pentadabuan. Dan jika demikian, maka faedah dalam masalah ini adalah perintah mutlak, yang dimaksud mutlak adalah tidak ada embel-embel untuk segera dilaksanakan apakah bisa nanti-nanti. Maka perintah mutlak itu lil-fawriyati, menunjukkan harus segera dilaksanakan selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu litarafi, bisa ditunda-tunda. Hadha wal-fawriyati inilah pendapat yang paling kuat, apakah